Duka atau bahagia, mau pilih yang mana? Hati masih bertanya, lekas aku mau jawabnya. Jaga kau hati-hati, takut ia dicuri. Kelak nanti kau kan patah hati. Mungkin akan terjadi, tapi masih tak pasti. Harap engkau mengerti. Lihat pada dindamu.